Bolehkah membicarakan tentang bisnis di dalam masjid, ya, dan bertransaksi via telepon di dalam masjid? Tidak boleh, ya. Kalau transaksi ini, ya, jual beli berarti dia dilarang oleh Nabi SAW. Kalau dia bicara bisnis di masjid juga tidak boleh. Ulama mengingatkan hal itu karena masjid dibangun bukan untuk itu, ya. Jadi kalau mau bicara bab bisnis, ya, keluar di sana, di luar masjid, ya. Masjid untuk zikrullah, untuk hal-hal yang sifatnya akhirat dan mendukung urusan akhirat. Kalau bisnis pribadi, ya, jangan dibicarakan di masjid.